تفضل استاذ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. قول الشيخ إمام كبير أبو الحسن أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية. لا لا لا kemarin baru kita baca satu hadis. Hadis. Iya. Qala wa haddatsani Muhammad ibn qala wa haddatsani Umayyah ibn Bistam qala haddatsana Yazid yani ibn Zuraiy قال حدثنا satu lagi di atas tadi. Okay. Muhammad bin Hatim. Qala wa haddatsani Muhammad bin Khatim. Hatimin. Muhammad bin Hatimin qala haddatsana bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Suhail bin Abi Shalih an Atha' bin Yazid al-Laitsi an Tamim ad-Dari an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimislih. Nah, ini riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Muslim, ya, tambahan jalur dengan makna yang semakna dan sama redaksinya dengan hadis yang di atas. Nah, Ustaz. Qala wa haddatsani Umayyah bin Bistam qala haddatsana Yazid ya'ni bana Zuraiy qala haddatsana Rawh wa huwa bunul Qasim qala haddatsana Suhail an Atha' bin Yazid sami'ahu wa huwa yuhaddithu Aba Shalih an Tamim ad-Dari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimislih. Naam. Teruskan. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Numair wa Abu Usamah an Ismail bin Abi Khalid an Qais an Jarir qala bay'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wa nushhi likulli muslimin. Naam. Berkata Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitab sahihnya setelah kita mengucapkan innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Berkata Muslim rahimahullah haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah berkata kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Numair wa Abu Samah memberitakan kepada kami Abdullah bin Numair dan Abu Samah an Ismail bin Abi Khalid dari Ismail bin Abi Khalid an Jarir dari Jarir bin Abdullah qala berkata Jarir bay'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wanushi likulli muslim. Berkata Jarir, aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat dan untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis ini Jarir bin Abdullah menyatakan bahwasanya dia telah membaiat Nabi. Makna baiat adalah sumpah setia untuk selalu taat. Taat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, untuk mengerjakan iqamil salah wa ita'iz zakah, untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat, kemudian memberikan nasihat kepada setiap muslim. Jadi hadis ini kaitannya dengan yakni bab kita bab bayani an-din an-nasiha. Agama itu adalah merupakan nasihat. Maka diantara perkara yang Rasulullah baiat para sahabat agar mereka senantiasa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ini adalah merupakan hak-hak yang wajib diberikan oleh setiap muslim kepada muslim lainnya untuk memberikan nasihat yang tulus kepada mereka. Naam. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول bayatun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslimin. Berikutnya dari jalur yang lainnya, Imam Muslim meriwayatkan, ia telah memberitakan kepada kami Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harbin dan Ibnu Umayyah, mereka semua berkata telah memberitakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Ilaqah, dia mendengar Jarir bin Abdullah berkata bayatun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Aku pernah membaiat Nabi yang mulia SAW untuk senantiasa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Naam. Qala haddatsana Suraij bin Yunus wa Ya'qub ad-Dawraqi qala haddatsana Husaym an Sayyar an Sya'bi an Jarir qala bayatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa tha'ati alaqqanani fima istata'ta wa nushi likulli muslimin qala Ya'qub fi riwayatihi qala haddatsana Sayyar. Naam. Kemudian Imam Muslim juga menyebutkan jalur lainnya, berkata Imam Muslim memberitakan kepada kami Suraij ibn Yunus dan Ya'qub ad-Dawraqi, keduanya berkata Husaym bin Sayyar memberitakan kepada kami dari Syu'abi dari Jarir, berkata Jarir bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, aku membaiat Nabi SAW untuk senantiasa mendengar dan taat. Di sini ada tambahan untuk selalu mendengar dan taat, maksudnya kepada pemimpin, kalau itu kepada Nabi yang mulia SAW, kemudian pengganti beliau para pemimpin. Falaqqanani fi mastata'ta, ya, dan dia memberitahukan kepadaku bahwasanya baiat untuk senantiasa mendengar dan taat itu fi mastata'ta, sekemampuanmu. Wan nushi likulli muslim, agar aku senantiasa memberikan nasihat untuk setiap muslim yang tulus. Berkata Ya'qub dalam riwayatnya, dia berkata haddatsana Sayyar, telah memberitakan kepada kami Sayyar. Dan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan di sini bagaimana Jarir bin Abdullah ini benar-benar menjalankan apa yang dibaiatkannya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana nukil oleh Al-Hafidz Abdul Qasim At-Tabrani dengan sanadnya, bahwasanya Jarir yang memerintahkan salah seorang budaknya untuk membelikan untuknya seekor kuda. Ya. Maka ketika itu budaknya membelikan untuknya kuda dengan harga 300 dirham. Dibawalah oleh budak tersebut kuda bersama pemiliknya agar Jarir bin Abdullah ini membayar harga tersebut. Ya, jadi kata Jabir, kau carikan untuk kuda. Maka budaknya pergi mencarikan kuda. Maka berangkatlah budaknya ke pasar atau ke tempat ya ada penjualan kuda, dan dia menemukan di sana ya ada orang yang menjual kuda dengan harga 300 dirham. Maka dia bawa orang tersebut menghadap Jarir untuk mengambil uangnya. Maka berkatalah ketika itu Jarir kepada pemilik kuda ini, sesungguhnya kudamu ini baik loh, enggak cocok dengan harga 300 dirham. Bagaimana jika kau naikkan, kau tambah lagi ya 100 dirham jadi 400. Maka berkatalah ketika itu pemilik kuda, hal itu terserah kepada anda wahai Abu Abdullah. Ya, maka berkata lagi Jarir bin Abdullah, namun kulihat kudamu itu masih lebih bagus dari harga 400 dirham. Bagaimana kalau andai kata harganya kau jual dengan harga 500 dirham? Ya, kemudian dia terus menambah sampai harganya ya 800 ya. Lam yazal yaziduhu mi'ah. Ya. Dia tambah terus ya sampai mencapai 800 dirham. Ya, bagaimana jika kau tambahnya lebih baik daripada 500? Kau tambah 100. Kata pemilik kuda, terserah tuan wahai Abu Abdullah. Kalau anda sudi silahkan. Sampai di angka 800 dirham, kemudian dia katakan, nah ini kau ambil uangnya 800 dirham, inilah harga kudamu yang benar. Ya. Maka bertanyalah ketika itu dia, wahai tuan Abu Abdullah dan orang sekitarnya, mengapa kau lakukan ini? Maka berkatalah Jarir, inni bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nusi likulli muslim. Aku pernah dahulu membaiat Nabi SAW untuk senantiasa memberikan nasihat yang benar, yang tulus kepada setiap muslim. Ini luar biasa. Bisa kita buat itu. Ya. 300 dirham menjadi ya 800. Ini tak layak 300, terlampau murah ini. Kau naikkan saja. Ya. Sampai akhirnya 800 dirham. Dan inilah penerapan para sahabat-sahabat Nabi tentang apa yang mereka telah sepakati, apa yang telah mereka janjikan dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz. Babu bayani nuqsanil imani bil ma'asi wa nafyihi 'anil mutalabbis bil ma'siyati 'ala iradati nabiyil nabiy kamalih. Qala haddatsani Harmalatu bin Yahya bin Abdi bin Abi bin Abdullah bin Imran At-Tujibi qala anba'ana bin Wahb qala akhbarani Yunus an ibni Shihab qala sami'tu Aba Salamah bana Abdurrahman wa Sa'id bana Al-Musayyab yaqulani qala Abu Hurairah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamara hina yashrabuha wa huwa mu'min qala bunu Shihabin fa akhbarani Abdul Malik ibn Abi Bakr ibn Abdurrahman anna Aba Bakr kana yuhaddithuhum haula an Abi Hurairah summa yaqulu wa kana Abu Hurairah yulhiqu ma'ahunna wa la yantahibu nuhbatan dhata syarafin yarfa'un nas ilayhi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Naam. Berkata Imam Muslim rahimahullah, babu bayani nuqsanil iman bil ma'asi, bab penjelasan iman itu akan berkurang dengan maksiat. Iman itu akan berkurang dengan maksiat sebagaimana iman bertambah dengan ketaatan. Jika bab-bab sebelumnya dia menjelaskan tentang iman, amalan-amalan yang masuk ke dalam bab iman yang akan membuat iman bertambah, maka dalam bab ini Imam Muslim menjelaskan iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Babu bayani nuqsanil iman bil ma'asi wa nafyuhu 'anil mutalabbisi bil ma'siyah 'ala iradati nafyi kamali. Dan beberapa penjelasan-penjelasan yang menafikan iman bagi pelaku-pelaku kemaksiatan, maksudnya adalah menafikan kesempurnaan iman, bukan menghilangkan iman atau mengkafirkan pelakunya. Ya, banyak hadis-hadis yang seolah-olah yang melakukan kemaksiatan itu imannya hilang. Tapi bukan itu maknanya. Ya. Karena itulah sebagian orang tergelincir dalam perkara ini. Sebagaimana tergelincirnya Khawarij. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Karena mereka memahami sebagian hadis dan sebagian ayat dengan pemahaman yang salah. Karena mereka hanya mengambil hadis-hadis dan ayat-ayat tentang ancaman belaka. Tersesatlah kaum Khawarij, akhirnya mereka mengkafirkan pelaku-pelaku maksiat. Di samping kaum Khawarij, sebaliknya pula berbeda 180 derajat kaum Murji'ah. Mereka hanya berpatokan dengan hadis-hadis dan ayat-ayat janji-janji Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, ampunan Allah, sehingga mereka bahkan tidak menganggap pelaku-pelaku dosa besar itu mengurangi iman mereka. Ya, sehebat apapun perbuatan dosa besar seseorang itu tidak mengurangi iman, karena iman tak ada hubungan dengan perbuatan, kata mereka. Dua kelompok yang menyimpang dalam bab iman. Yang satu mengeluarkan pelakunya daripada Islam karena bermaksiat, yang satu mengatakan maksiat tidak mencederai iman, tidak membatalkan iman, tidak mengurangi iman. Inilah dua kubu yang bertentangan. Dan semuanya kesalahan mereka dan kesalahan semua kelompok-kelompok di luar Ahlu Sunnah, karena mereka mengambil sebagian dalil meninggalkan dalil yang lainnya. Ahlu Sunnah keutamaan Ahlussunnah, mereka menjadi kelompok yang satu-satunya pertengahan karena mereka menggabungkan semua dalil. Ya, hanya dengan menggabungkan dalil-dalillah akan dapat dipahami agama ini. Kalau hanya mengambil sebagian meninggalkan yang lain, maka binasalah kita dalam mengamalkannya. Karena butuh keterangan yang jelas. Kadang-kadang keterangan itu dengan mengumpulkan beberapa dalil. Berkata Muslim rahimahullah, haddatsani Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Imran At-Tujibi, memberitakan kepada kami Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Imran At-Tujibi, dia berkata anba'ana Ibnu Wahb, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, qala akhbarani Yunus an Ibnu Syihab, memberitakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab, qala, dia berkata, sami'tu Aba Salamah bin Abdurrahman, aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman wa Sa'id ibn al-Musayyib yaqulani, kedua-duanya berkata, qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah berzina seseorang berzina ketika berzina dia dalam keadaan beriman. Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, tidaklah ada seorang pencuri mencuri manakala dia mencuri dia beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, tidaklah seorang yang menegak minuman keras khamar ketika dia menegaknya dalam keadaan beriman. Qala Ibn Syihab, berkata Ibn Syihab, fa akhbarani Abdul Malik bin Abi Bakar bin Abdurrahman, Abdul Malik bin Abi Bakar bin Abdurrahman memberitakan kepadaku, kata Ibn Syihab, anna Abu Bakr kana yuhadithuhum haula an Abi Hurairah, thumma yaqul, bahasanya Abu Bakar yakni Ibn Abi Syaibah memberitakan kepada mereka ya tentang hadis di atas dari Abu Hurairah, thumma yaqulu, kemudian dia berkata, wa kana Abu Hurairah yulhiqu ma'ahunna, dan adalah Abu Hurairah menambahkan lagi bersama lafaz di atas, ya, yang seolah-olah dia bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia adalah merupakan perkataan Abu Hurairah, ya, yang berbunyi wala yantahi bunuhbatan, tidaklah seorang merampok zat syarafin, sesuatu yang mahal, yarfa'un nasu ilaihi fiha absarhum, yang dipandang manusia, yang dilihat manusia karena mahalnya harganya, hina yantahibuha, tidaklah dia merampoknya manakala dia merampoknya, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Hadis ini ikhwati fillah rahimakumullah menafikan iman, tetapi bukan makna menafikan iman menafikan usul iman, akar iman, tapi menafikan kamalal iman, menafikan kesempurnaan iman. Karena iman memiliki usul, memiliki dasar-dasar iman, yang mana kalau dia hilang, maka hilanglah iman itu semua. Dan iman memiliki furu', cabang-cabang, yang mana kalau cabang-cabang ini tak terwujud, masih ada akar iman, maka dia masih ada. Jadi iman bukan satu bagian, ada usul, ya, ada furu', ada prinsip-prinsip, dasar-dasar iman. Bila manhal ini tercemar, ya, maka dia keluar daripada Islam. Tapi ada pula namanya furu', cabang-cabang iman, yang manakala hal ini ya terwujud atau manakala hal-hal ini ternodai, tidak berarti harus imannya hilang secara keseluruhan. Jadi makna hadis ini, tidaklah seorang penzina itu berzina manakala berzina dia dalam keadaan beriman, maksudnya beriman yang sempurna imannya. Tak mungkin sempurna iman buat dia berzina. Tidaklah seseorang menegak minuman keras manakala dia menegaknya dalam keadaan beriman yang sempurna imannya. Itu tafsirannya. Tidaklah seorang merampok manakala merampok dalam keadaan sempurna imannya. Ya, kenapa demikian? Karena banyak keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwasanya ya pelaku-pelaku maksiat ya yang berbuat dosa besar, tidaklah mereka dikafirkan. Dalam hadis Ubadah bin Samit, ya, bahwasanya dahulu mereka membaiat Nabi SAW untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak bermaksiat. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka di penghujung hadis, "Faman waffa minkum fa'ajruhu 'alallah." Barang siapa yang menepati baiat ini, taat dengan baiat ini, patuh, ya, dan memegang baiat ini, maka Allah akan berikan baginya ganjaran. "Wa man fa'ala syai'an min dzalik," ini dia. Barang siapa yang melakukan apa yang disebutkan di atas, seperti mencuri, seperti berzina, ya, kata beliau, "Waman fa'ala syai'an min dzalik fa'uqiba fid dunya," bahwa kafaratu, dan ternyata di dunia ditegakkan atasnya had, misalnya mencuri, dipotong tangannya, ya, membunuh, dikisas dia, dipenggal kepalanya, berzina, didera 100 kali, ya, atau dirajam hingga mati. Kata Rasulullah, "Fahuwa kafaratu," ini adalah menjadi kafarat baginya, pelebur dosa-dosa tersebut. Ya. Jadi apabila mereka mencuri, ternyata mereka tidak mereka melanggar baiat mereka, mereka mencuri, ketangkap, dipotong tangannya misalnya, maka itu penghapus dosa, penggugur dosanya. Dia berzina, dirajam, penggugur dosanya. Ya. Tapi lanjutannya kata Rasulullah, "Waman fa'ala," barang siapa melakukan hal-hal di atas, "walam yu'aqab," dan dia tidak dihukum, lepas daripada kejaran hukum. Dia berzina, tapi tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dan pasangannya misalnya, atau tidak dia laporkan kepada penguasa. Dia mencuri, tapi tak ada saksi yang menyaksikan, tak diangkat kepada penguasa. "Walam yu'aqab," dan dia tidak dihukum. "Fahuwa ilallahi ta'ala," maka urusannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Insya'a afa'anhu," jika Allah mau, Allah memaafkannya. "Wa insya'a adzabahu," jika Allah mau, Allah bisa mengadzabnya. Ini menunjukkan pelaku-pelaku dosa besar ini, bila mana mereka mati membuat dosa-dosa besar ini, mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perbuatan zina, perbuatan mencuri dan semacamnya, ini perbuatan dosa besar, tapi tidak membatalkan iman. Ya, selama mereka tidak meyakini perkara-perkara itu boleh. Ya. Kalau mereka meyakini zina itu halal, maka keluar dari Islam. Walaupun dia tidak berzina, karena itu sudah masuk ke dalam akar iman. Di antara perkara yang wajib kita imani adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Manakala kita balik dengan keyakinan kita, apa yang Allah haramkan kita halalkan, misalnya riba, kita halalkan riba, walaupun kita tidak terjebak dalam transaksi riba. Maka ketika itu, ya, orang yang menghalalkan apa yang haramkan, dia keluar daripada Islam. Demikian pula sebaliknya. Orang yang tidak mengatakan zina itu haram, menurut dia zina itu halal, meski dia tidak berzina, dia keluar daripada Islam. Tapi orang yang berzina dan meyakini zina itu haram, tapi hawa nafsunya tak dapat dia lawan, orang tersebut tidak dikeluarkan dari Islam. Jika dia tidak ditegakkan kepada jahat di dunia, tidak didera, ya, maka di akhirat nanti terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya dalil-dalil yang dipegang oleh ahlu sunnah, bahwasanya pelaku-pelaku dosa besar, ya, tidaklah mereka menjadi kafir dengannya. Ya. Kemudian juga terdapat dalam hadis Abu Dzar, berkata Rasulullah dalam hadis Abu Dzar, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, "dakhalal jannah," dia masuk surga. "Wa in zana wa in sariqa," meski dia berzina, meski dia mencuri. Ketika itu Abu Dzar mengatakan, "Ya Rasulullah, wa in zana," walaupun dia berzina, "wa in sariqa," walaupun dia itu mencuri. Kata Rasulullah, "Wa in zana wa in sariqa." Tiga kali Abu Dzar mengulang, "Ya Rasulullah, meski dia berzina, meski dia mencuri." Kata Rasulullah, "Meski dia mencuri, meski dia berzina, meski." Abu Dzar tak senang dengarnya. Abu Dzar merasa aneh. Ini menunjukkan kepada kita, sekiranya mencuri, berzina adalah perbuatan yang membatalkan iman, tak akan mungkin masuk surga orang-orang beriman. Walaupun tentunya hadis ini, ya bukanlah maknanya orang tersebut langsung masuk surga. Karena dipahami oleh ahli sunnah, pelaku dosa besar terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke surga tanpa diazab dengan rahmatnya. Dan Allah Maha Kuasa. Dan ada sejumlah dalil-dalil mendukung demikian. Dan mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan dosa-dosanya terlebih dahulu, setelah itu dikeluarkan dari dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga dengan imannya. Kata Nabi, "Yukhrajun minan nari man kana fi qalbihi mithqal habbati khardal min iman." Dikeluarkan dari dalam neraka orang yang dalam hatinya terdapat seberat daripada biji zarrah, seberat zarrah, seberat biji sawi daripada keimanan. Ya, sebagaimana terbuat termuat dalam hadis yang sahih pula, kisah seseorang yang berkata, ya, yang berkata kepada anak-anaknya manakala dia mati. Dia berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, bagaimana menurut kalian ayah?" Kata mereka, "Engkaulah sebaik-baik ayah bagi kami." Kata dia, "Kalian salah. Ayah kalian sejahat-jahat orang. Semua sudah dibuat ayah. Kalian tak tahu. Ayah takut jumpa Allah SWT. Nanti bila ayah mati, akan bakar jasad ayah. Ya. Bakar sampai jadi debu. Kemudian tunggu ketika angin kencang. Manakala angin kencang, tebarkan debu ayah tersebut." Ya, maka ya, ayahnya jahil, anak-anaknya pun jahil. Mati sang ayah, mereka tunaikan wasiat kejahilan sang ayah ini. Mereka bakar ayah mereka. Ya, kemudian mereka tebarkan debunya. Di hari kiamat Allah membangkitkan kembali orang tersebut sebagaimana sedia kala, dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Hai hamba, apa yang membuat engkau berkata demikian, mengucapkan demikian kepada keluargamu?" Ya. Maka dia berkata, "Khasyyataka ya Rabb, Tuhan, aku takut kepadamu." Ya. Maka kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, "Saksikanlah aku telah mengampunimu dengan ketakutanmu kepadaku." Ini menunjukkan rahmat Allah. Ini pelaku maksiat semua dia buat. Tapi dia tidak keluar daripada Islam. Sampai-sampai karena takutnya jumpa Allah, karena jahilnya dia, minimnya, ya, seolah-olah dia tak menganggap Allah tak mampu mengembalikan hidup karena kebodohannya. Maka Allah beri uzur dia dengan kebodohannya. Kalau dia bukan dengan kebodohan meyakini Allah tak mampu menghidupkan orang yang telah mati, dia keluar daripada Islam. Kafir. Karena orang-orang yang mengingkari hal berbangkit kafir. Zaman ladzina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir menganggap mereka takkan dibangkitkan. Allah mengatakan kafir orang-orang yang tidak mengimani hari berbangkit. Orang ini bukan tak mengimani hari berbangkit, dia mengimani. Tapi karena kejahilannya, dikiranya Allah tak mampu mengumpulkan debu-debunya di hari kiamat. Ya, apa yang membuat demikian? Karena takutnya kepada Allah. Dan begitulah Allah SWT. Dengan ketakutan tersebut, Allah SWT ampunkan dosa-dosanya. Juga terlihat dalam hadisul bitaqah. Ya. Ketika ada seseorang yang penuh keburukan dalam kehidupannya, ketika dia ditimbang, ketika dibentangkan kepadanya catatan amalannya, maka dia catatan amalannya sepanjang melihatannya adalah keburukan dan keburukan. Dan dia yakin dia pasti binasa, masuk neraka. Maka Allah bertanya kepadanya, "Kira-kira apakah ada kebaikan yang kau simpan tuh hari ini?" Dia katakan, "Tak ada Tuhan." Dan dia mengira pasti dia dibenamkan dalam neraka. Ya. Maka kata Allah, "Ada." Maka Allah keluarkan ketika itu satu kartu dalam tanda ucapan La ilaha illallah. Kemudian kata Allah, "Naiklah pada timbanganmu." Ditimbanglah segala macam keburukannya dalam satu timbangan. Ditimbanglah pada timbangan kebaikannya kalimat La ilallah. Seketika dengan kalimat La ilallah tersebut menjadi beratlah seluruh timbangan kebaikannya. Dan dengan itu dia pun dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil ahlu sunnah. Pelaku maksiat belum tentu mereka masuk neraka. Apalagi sampai dikafirkan. Kalaupun mereka masuk neraka, tidak kekal dalamnya. Oleh karena itulah ahlu sunnah yang benar dalam perkara ini. Tidak sebagaimana khawarij dan lain-lainnya. Khawarij menjadikan hadis-hadis semacam ini adalah hadis yang membenarkan mazhab mereka tentang kafirnya pelaku dosa besar. Dan pada masa Nabi yang mulia SAW, ya, sebagaimana kita ketahui, ada dua orang sahabat yang dirajam sampai mati, Ma'iz dan Ghamidiyah. Setelah mereka dirajam karena berzina, apakah Nabi menyalahkannya? Nabi dan sahabat menyalahkannya. Ini menunjukkan mereka bukan mati dalam keadaan kafir. Ya. Naam Syekh. Qala wa haddatsani Abdul Malik ibn Syu'aib ibn Al-Lais bin Sa'id qala haddatsani abi an jaddi qala haddatsani Uqayl ibn Khalid qala qala ibn Shihab akhbarani Abu Bakr ibn Abdul Rahman bin Al-Haris bin Hisham an Abi Hurairah annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yasniz zani waqtassal haritsa bimislih yazkuru ma zikrin nuhbati wa lam yazkur zata syarafin. Nah, riwayat ini menambahkan bahwasanya yang dikatakan oleh Abu Hurairah ya dengan lafaz tambahan wala yantahi nuhbatan itu masuk ke dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan Abu Hurairah ya annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena dalam hadis tersebut Rasulullah berkata kata Abu Dzar la yazni zani, kemudian setelah itu dia sebutkan di sana dengan tambahan an-nuhbah yang maksudnya adalah wala yantahi bunuhbah, itu masuk ke dalam hadis Nabi, tidaklah seseorang merampok manakala dia merampok ya, itu masuk ke dalam hadis Nabi ya, walaupun tak ada kata-kata dzata syarafin, merampok sesuatu hal yang mahal. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kata-kata itu bukan kata Abu Hurairah, tapi dia adalah merupakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Ustaz. Qala wa haddatsani Muhammad ibn Mihran az-Razi qala akhbarani Isa ibn Yunus qala haddatsana al-Auza'i an-Zuhri an-Musayyab wa Abi Salamata wa Abi Bakr bin Abdurrahman bin al-Haris bin Hisham an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mimisli hadis Uqail an Az-Zuhri an Abi Bakar bin Abdurrahman an Abi Hurairah wa zakara an-nuhbata wa lam yaqul dzata syarafin. Ini pun tambahan bahwasanya ada jalur lain yang mengkuatkan bahwasanya kata-kata ya tidaklah seorang merampok itu bukan perkataan Abu Hurairah tapi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak menggunakan kata-kata dzata syarafin. Ya, kita padakan sampai di sini. Ikhwatul kiram, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ya, tadi malam ana dapat ini dari apa? Dapat dari Yaman, dapat surat dari Syekh dari Yaman sana, dari Mukalla. Syekh menceritakan kepada murid-muridnya kesulitan mereka untuk berdakwah ya ke tempat-tempat yang lumayan jauh, dan mereka biasa berdakwah ya karena mereka tak punya kendaraan ya. Jadi Syekh minta kalau anak sekiranya ya bisa kawan-kawan Indonesia membantu mencarikan dana untuk itu ya, busnya enggak mahal, sekitar harga 100 140 juta saja ya, sekitar harga 40 ribu rial saja ya. Ya, saya bilang insyaallah saya akan carikan nanti kawan-kawan yang mau membantu ya silahkan nanti hubungi saya. Insyaallah donasi saya buka hanya satu bulan saja ya, untuk kepentingan ini, untuk dakwah mereka supaya Allah mudahkan, karena mereka kalau mau dakwah bersama murid-murid mereka harus jalan dahulu ke kota ya, nanti dari kota baru naik bus transportasi umum, dan itu mereka keluar setiap minggu beberapa hari berdakwah, mereka kesulitan. Dan Syekh menulis dengan surat dengan bahasa Arab pakai tulisan tangannya ya, kemudian juga diikuti dengan tulisan menunjukkan memang beliau sangat membutuhkan. Kalau antum punya rezeki silahkan, kita saling bergandengan tangan membantu proyek ini. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.